Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat Isma'i Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah bersyukur dan berbahagia pada kesempatan kali ini kembali saya Muhammad Jayat menemani Anda dalam program acara Mutiara Iman. Kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Ru'yatillah LC Hafdhahullahu Ta'ala. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan insya Allah tema yang akan dibawakan beliau ialah menekuni sunnah yang dikaji dari kitab Mawa'idz As-Sahabah. Semoga apa yang akan disampaikan beliau bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi sahabat Isma'i Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, kami membuka sesi tanya jawab di sesi yang ketiga di nomor telepon 021-8499-4343. Atau di 021-8497-0055 atau melalui singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Taib, untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz. Tafadhol masykur, Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وقال أيضا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إخواني في الدين rahimani wa iyyakum ajma'in. Berbahagia dan bersyukur kita di kesempatan pagi yang cukup mendung ini Allah masih menggerakkan hati dan juga anggota tubuh kita untuk tetap berada di dalam ketaatan kepadanya dan juga kepada sunnah-sunnah rasulnya. Di antaranya adalah dengan mengkajinya, memahaminya untuk kemudian dimudahkan oleh Allah mudah-mudahan untuk mengamalkannya. Salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah untuk dicurahkannya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang senantiasa mendoakan umatnya setelah selesai salat fardu. Beliau mendoakan kita untuk selalu berada dalam kebaikan, sebagaimana beliau juga mendoakan istrinya tercinta ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ikhwani fid din, a'azzani wa iyyakum ajma'in. Sahabat Radio Ismail di 774 AM kHz bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama kitab Mawa'idh As-Sahabah yang dikarang oleh Syekh As-Salih As-Syami. Dan kali ini kita akan membahas bersama-sama, mempelajari bersama sebuah materi yang diberikan beliau dengan judul Iltizam As-Sunnah atau melazimi diri kita dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iltizam diambil dari sebuah kata lazima yalzamu, yang kita juga sering mendengar sudah diserap dalam bahasa Indonesia yang dengan berupa ucapan lazim. Sesuatu yang lazim artinya sesuatu yang sudah sering selayaknya dipraktekkan, digunakan. Sedangkan maksudnya iltizam di sini adalah menekuni, membiasakan diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau di sini hanya menyebutkan satu hadis dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allahu bihi ka mathali rajulin ata qauman faqal. Sesungguhnya perumpamaanku saat aku diutus oleh Allah dan dengan apa yang aku diutus dengannya berupa risalah, bagaikan seorang laki-laki yang mendatangi sebuah kaum. Faqala, maka laki-laki ini berkata, ya kaum, wahai kaum, inni ra'aitul jaisha bi'aini atau bi'ainaya, wahai kaum, sungguh aku melihat sebuah pasukan tentara yang akan mendatangi kalian dengan mata kepalaku sendiri, yang akan menyerang kalian. Wa inni anan nadhirul uryan, dan sungguh aku adalah pemberi peringatan. Al-uryan adalah sebuah istilah yang dimana para ulama menjelaskan bahwasannya asluhu anna ar-rajula idza arada indhara qaumihi wa i'lamihim bima yujibul makhafah naza'a thawbahu wa asyara bihi ilaihim idza kana ba'idan minhum liyukhbirahum bima dahhamahum wa aktsaru ma yaf'alu hadha rabi'atul qaum wa huwa tali'atuhum wa raqibuhum. Al-Uryan, An-Nadhir, Al-Uryan maksudnya adalah dulu di kalangan bangsa Arab, khususnya di masa jahiliyah, kalau ada seseorang yang hendak dipercaya, ingin beritanya diiyakan oleh orang banyak, maka dia harus melepas bajunya dan menunjuk kepada satu hal yang ditakuti oleh mereka. Jadi sambil melepas baju, kemudian teriak-teriak dan menunjuk bahwasanya misalnya ada sebuah pasukan yang akan menyerang. Fannaja, sambil berteriak, annaja ay fatlubu annaja. Carilah selamat. Ya, carilah jalan keluar agar kalian selamat. Jadi sambil telanjang kemudian teriak-teriak, kemudian mengatakan carilah selamat, carilah jalan keluar dari bahaya ini. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qawmihi fa'adlaju fa'antolaku ala mahlihim fa'najau. Kemudian ada sebagian orang yang mengiyakan, membenarkan berita yang disampaikannya tadi. Kemudian adlaju, adlaju maknahu saru min awalil lail. Mereka pun bergegas di awal malam, habis maghrib misalnya. Mereka langsung pergi dari mara bahaya yang telah diinformasikan tadi. Fantalaku ala mahlihim fanajau. Mereka pun jalan perlahan dan kemudian selamat. Sebaliknya, kadzabat ta'ifatun minhum fa'asbahu makanahum. Sebaliknya ada yang mendustakan berita yang disampaikan tadi, maka mereka pun tetap tinggal di tempat mereka, tidak memperdulikan berita yang disampaikan. Fasabbahahum al-jayshu fa'ahlakahum wajtahahum. Maka di pagi hari mereka pun mendapati pasukan itu menyerang mereka, maka mereka semua binasa. Fadhalika mathalu man ato'ani fattaba'a maji'tu bihi. Demikianlah perumpamaan diutusnya aku dan kaum yang percaya atau yang tidak percaya. Maka yang mentaatiku dan mengikuti apa yang aku datang dengannya, yaitu dengan risalah dan sunnah-sunnahku. Wa mathalu man 'asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqq. Dan juga perumpamaannya seperti orang yang tidak taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis ini sebagaimana dalam hadis-hadis lainnya, untuk memudahkan pemahaman biasanya memang selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan kepada umatnya agar mudah untuk dipahami. Dan tentu sudah kita pahami di sini bahwa kunci keselamatan kita di dunia maupun di akhirat adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah dan menjauhi dari al-bid'ah, perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama ini. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Setelah hadis yang satu ini kita dengarkan akwal ucapan para ulama mengenai mengikuti sunnah atau iltizam dengan sunnah. Bagaimana menurut para salafus salih? Yang pertama, Al-Imam Az-Zuhri mengatakan, Kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bis-sunnah najatun. Sesuai dengan isi hadis yang tadi kita sampaikan, bahwa yang mentaati Rasulullah mereka akan selamat. Maka kata Al-Imam Az-Zuhri juga, bahwa para ulama kami dulu, guru-guru dari Al-Imam Az-Zuhri, mengatakan bahwa iltizam dengan sunnah itu adalah najatun, sebuah keselamatan. Begitu juga dengan Imam Ahmad ibn Atha' mengatakan, man alzama nafsahu adabus sunnati ghammarallahu qalbahu binuril ma'rifah wala maqama ashrafu min mutaba'atil habibi fi awamirihi wa af'alihi wa akhlaqihi wa ta'addub bi adabihi qawlan wa fi'lan. Barang siapa yang berkomitmen dengan mengkomitmenkan dirinya dengan sunnah dan adab-adabnya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan cahaya ilmu pengetahuan. Dan tidak ada tempat yang lebih mulia daripada atau posisi yang lebih mulia dari orang yang mengikuti Al-Habib, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah-masalah yang ia perintahkan ataupun dalam perbuatan yang ia contohkan dan juga akhlak yang beliau contohkan. Kemudian berta'adub, memiliki adab dengan adab-adabnya secara verbal atau ucapan maupun perbuatan. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Yang pertama keselamatan, yang kedua hati kita akan penuh dengan cahaya pengetahuan. Fokusnya khususnya pengetahuan tentang Allah, Rasul dan syariat-syariatnya yang mengantarkan kita kepada keselamatan. Kemudian Umar ibn Abdul Aziz, seorang salafus saleh yang kita kenal dengan atau sebagian ulama menyebutnya Al-Khalifah Al-Khamis, khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin. Alaika biluzumi sunnah, fa inna sunnata innama sannaha man qad arafa ma fi khilafiha min al-khata'i waz-zalal warda li nafsika bima radiya bihi al-qawmu fa innahum ala ilmin waqafu. Asar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga Asy-Syatibi. Wasannya beliau berkata, hendaknya kalian melazimkan diri kalian dengan sunnah. Karena sesungguhnya orang yang melaksanakan sunnah itu mengetahui betul bahwa orang yang menyelisihi sunnah itu adalah sebuah kesalahan dan zalal, ketergelinciran dari jalur kebenaran. Dan ridolah dirimu, hendaknya ridho dengan apa yang diridhoi oleh para salafus saleh, karena mereka tidaklah mengerjakan sesuatu melainkan berdasarkan ilmu. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in. Jadi selain daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kesalahan dan ketergelinciran, maka yang lebih afdol, yang utama, bahkan yang wajib bagi kita adalah mengikuti sunnah. Meskipun banyak sekali yang diwacanakan, yang disarankan, atau yang direferensikan oleh manusia-manusia selain Allah, baik berupa ucapan, perbuatan, dan jalan hidup yang lainnya. Meskipun berisi kebaikan, namun tidak mengandung pahala bagi kita dalam mengikutinya. Berbeda dengan mengikuti sunnah, mengikutinya saja sudah merupakan sebuah pahala. Kemudian Ibnu Hibban di dalam mukaddimah kitabnya, wa inna min luzumi sunnah tamamus salam. Sesungguhnya melazimkan diri dengan sunnah adalah sebuah keselamatan. Wa jama'al karamah, dan mengumpulkan kemuliaan. Man lazimaha usim, barang siapa yang melazimkan sunnah maka dia terjaga. Wa man khalafaha nadim, dan barang siapa yang menyelisihinya maka pasti akan menyesal. Bukankah kita sering mendengar sebuah ayat yang mengatakan, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw tusibahum adabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah itu khawatir, takut apabila mereka tertimpa dari fitnah atau adab yang pedih. Jadi sini sudah sangat jelas bahwa mengikuti sunnah itu bukan hanya karena kita mengharap pahala, tapi juga karena kita takut dan khawatir bahwa penyelisihan ini akan mengakibatkan fitnah, musibah, dan juga akan mendapatkan azab yang pedih. Kemudian Abdullah ibn al-Manazil berkata, lam yubtala ahadun bitadhi'is sunani illa yushiku an yubtala bil bid'ah. Tidaklah seseorang diuji dengan perilakunya sendiri berupa menyia-nyiakan sunnah, menganggap remeh sunnah, melainkan pasti dia akan diuji juga dengan bid'ah. Kalau orang menyibukkan dirinya dengan sunnah, maka dia akan lupa dari bid'ah, tidak sempat berbuat bid'ah karena saking banyaknya sunnah. Tetapi sebaliknya, orang yang sibuk dengan bid'ah pasti dia akan lupa, melupakan, melalaikan sunnah. Kita tahu bahwa mulai dari bangun, dari mulai akan tidur sampai kita tidur kembali, nanti ada sunnah-sunnah Rasulullah. Misalnya, sunnah akan tidur itu adalah dengan berwudu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, tahhiru hadihil ajsad tahharakumullah, fa innahu laisa abdun bata tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi la yanqalibu sa'atan minal layli illa qal Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Sucikanlah oleh kalian anggota tubuh kalian, maka Allah akan mensucikan kalian. Karena sesungguhnya tidaklah seorang pun dari seorang hamba tidur dalam keadaan bersuci, melainkan pasti akan tidur bersamanya malaikat, seorang malaikat. Dikatakan dalam hadis ini, fi syi'arihi. Syi'ar itu diartikan para ulama adalah al-malabis allati tali al-jild, pakaian dalam. Bayangkan, kita tidak perlu mungkin membayangkan bagaimana malaikat itu bisa tidur di antara kulit dan pakaian dalam kita. Tapi ini adalah, karena ini masuk hal yang gaib. Tetapi Allah katakan, Rasulullah katakan demikian, bahwa malaikat ini selain menemani kita juga berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah hambamu yang ini karena dia tidur dalam keadaan bersuci. Bayangkan, ini sunnah saat kita hendak tidur, disunahkan untuk berwudu dulu. Kemudian kalau kita terbangun di malam hari, maka hendaknya kita berdoa, man ta'arra minal layli faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu subhanallah walhamdulillah wa la hawla wa la quwata illa billah thumma qala allahumma gfirli aw da'a ustujiba lahu fa in tawaddu'a wa salla qubilat salatuhu.

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kami hadirkan untuk Anda Mutiara Iman. Mutiara Iman. AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an. Anda masih bersama kami, AM 774 kHz, Ismail Radio. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bahagia bersama Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah masih bersama saya Muhammad Dayat yang menemani Anda dalam program acara Mutiara Iman. Dan alhamdulillah masih bersama pemateri kita yaitu Ustadz Ahmad Ru'yatil HLC. Dan insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai menekuni sunnah. Tapi untuk waktunya kami persilahkan langsung kepada Al-Ustadz. Tafadhal masyukur Ustadz. Baik, jazakallahu khairan. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai iltizam sunnah. Tadi kita sudah membahas kalimat iltizam dan juga motivasi daripada ulama mengenai tentang menjalankan sunnah. Namun apa makna sunnah itu sendiri menurut para ulama? Kalau ditinjau dari sisi bahasa, as-sunnah itu artinya at-tariqah, sebuah jalan yang ditelusuri dan disusuri oleh manusia. Maka sunnah Nabi adalah sebuah jalan, jalan menuju keselamatan. Adapun menurut para al-muhaddisin, ulama ahlul hadis, bahwasannya sunnah itu kullu ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyah, adalah semua yang datang dan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, atau penetapan, pengiyaan kalau bahasa kita mungkin ya, atau sifat yang bersifat akhlak maupun yang bersifat penciptaan Nabi, fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut para ahlul hadis. Adapun menurut fuqaha atau para ahli fikih, bahwasannya al-mustahabbul ladzi yuhmadu 'amiluhu wa la yudhammu tarikuhu, adalah sesuatu yang dikerjakan, sesuatu yang disunnahkan, yang dicintai, yang mana pelakunya akan dipuji dan mendapat pahala, sedangkan yang meninggalkannya tidaklah dicela. Ikhwani fiddin a'azzani wa iyyakum ajma'in, Imam Malik pernah ditanya oleh seorang jamaahnya atau murid, min aina uhrim, dari mana aku memakai pakaian ihram. Kemudian Imam Malik berkata, minal miqatil ladhi waqqata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ar-rajul, fa in ahramtu min ab'ad minhu ay qabla al-wusul ilai, qala Malik, la ara dhalika. Kata Imam Malik, kalau kamu ingin berihram, dari ihram, dari tempat ihram yang setelah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki itu berkata lagi, bagaimana kalau aku ihram dari tempat yang lebih jauh supaya pahalanya lebih banyak? Maka kata Imam Malik, la ara dhalik, saya tidak berpendapat, tidak menyarankan itu. Wa ma tarkuhu min dhalik. Kemudian Imam Malik menjawab, akhsha 'alaika al-fitnah. Karena kalau kau meninggalkan sunnah, penentuan miqat dari yang sudah ditentukan oleh Rasulullah, maka kata Imam Malik, saya takut kamu akan tertimpa fitnah, dalam artian musibah. Maka laki-laki itu menjawab, wa ayy fitnatin fi ziyadil khair? Kata laki-laki itu, bagaimana mungkin saya terkena musibah sedangkan saya menambah kebaikan. Maka Imam Malik pun membacakan ayat falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibuhum adzabun alim. Surat Nur ayat 63. Hendaknya khawatir, waspada orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah itu akan tertimpa fitnah atau tertimpa adab yang pedih. Ikhwani fiddin a'azani wa iyyakum ajma'in. Definisi sunnah dan motivasi daripada ulama sudah kita bahas. Lalu apa buah daripada melazimkan diri kita dengan sunnah? Para ulama sudah menyimpulkan bahwa fawaid atau thamarat al-iltizam bi sunnah al-mustahabbah diantaranya adalah sebagaimana yang diungkapkan para ulama, al-wusul ila darajatil mahabbah ay mahabbatillahi azza wa jalli abdihil mu'min. Bahwasannya faidah daripada mengamalkan sunnah yang pertama adalah mendapatkan kecintaan dari Allah. Kalau tadi yang menyelisih sunnah akan tertimpa fitnah atau ujian dan adab yang pedih, tetapi orang yang sebaliknya yang melaksanakan sunnah akan mendapatkan kecintaan tentunya. Sebagaimana dalam hadis qudsi, bahwasannya Allah berfirman, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan selama hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan sunnah, maka aku akan mencintainya. Selama proses kita menjalankan sunnah, meskipun masih tertatih-tatih, masih ada kekurangan di sana-sini, maka kata Allah, hatta uhibbah, maka tetap akan dalam kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita sudah mengerjakan sunnah dan mendapatkan kecintaan Allah, maka kita akan mendapatkan al-qabul bainan nas, akan diterima, mudah diterima oleh manusia, dalam artian tidak dibenci oleh manusia. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, "Idza ahabballahu al-'abda nada Jibril, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu Jibril, fayunadi Jibril fi ahli as-sama' inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fayuhibbuhu ahli as-sama', thumma yud'u lahu al-qabul fil ardi." Jika Allah mencintai seorang hamba, kalau kita kaitkan tadi dengan karena dia menjalankan sunnah tentunya, maka malaikat Jibril akan menyeru di langit sana, sesungguhnya Allah mencintai fulan, si fulan, maka cintailah. Kemudian penduduk langit pun akan mencintainya. Kemudian Allah meletakkan di muka bumi ini al-qabul, yang mudah diterima oleh orang banyak, baik ucapannya, akhlaknya, dicintai dalam artian. Kemudian faidah atau thamarat, buah dari menjalankan sunnah yang kedua adalah yujbiru kasral faraid an-nafilah yaumal qiyamah, bahwa menjalankan sunnah-sunnah itu menutupi kekurangan yang ada pada kewajiban-kewajiban yang kita kerjakan kalau ada cacat di sana-sini. Dari At-Tamim Ad-Dari, sahabat yang mulia, bahwasannya Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah salatuhu. Pada hari kiamat kelak, yang pertama kali dimintai pertanggungjawabannya dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan. Kalau salat fardunya itu sempurna, maka ditulis sesuai kesempurnaannya itu. Wa in lam yakun atammaha qala Allahu li malaikatihi undhuru hal tajiduna li 'abdi min tatawwu'in fatukmiruna biha faridatahu. Dan kalau dia salatnya ada kekurangan di sana sini, misalkan dalam rukun dan syaratnya kurang sempurna, dalam melakukan rukuk misalnya punggungnya masih kurang lurus, atau mungkin juga bacaannya kurang beres, maka kata Allah kepada para malaikatnya, lihatlah apakah hambaku ini mengerjakan sholat sunnah. Maka dengan sholat sunnah tadi sempurnakanlah pahalanya. Jadi sunnah itu menyempurnakan hal yang wajib yang ada kekurangan di dalamnya. Thumma zakah, baru kemudian dipertanggungjawabkanlah zakatnya. Begitu juga zakat. Di sana ada sodakoh-sodakoh sunnah yang kemudian menutupi kekurangan zakat kita misalnya. Thumma tu'khadul a'malu ala hasabi dzalika. Kemudian baru setelah selesai semuanya, dihitunglah amalan tersebut. Dalam artian dilihat ada sunnah-sunnah yang ia kerjakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Ada Sahih Sunan Abi Daud juga ada. Dan Sahihul Jami' tahqiq Syekh Al-Albani. Kemudian yang ketiga, di dalam iltizam dengan sunnah itu ada ismatun minal wuku fil bid'ah. Orang yang menjalankan sunnah, sibuk dirinya dengan sunnah, pasti akan terjaga dari terjerumus ke dalam bid'ah. Karena apa? Seperti yang sudah kita katakan, kalau mau jujur, sunnah Nabi itu sudah sangat banyak, gak perlu kita tambah-tambah. Maka sudah sibuk dengan sunnah, pasti yang bid'ah kita akan tinggalkan. Qala salaf al-i'tisamu bisunnah najatun. Sebagaimana yang tadi sudah kita katakan, salah satu salafus saleh berkata, berpegang teguh dengan sunnah itu adalah najat, keselamatan. Kemudian juga lam yubtala ahadun bitadyi'i sunan illa yushiku an yubtala bil bid'ah. Tadi kita katakan, tidaklah seseorang diuji dengan menyia-nyiakan sunnah, melainkan pasti dia akan diuji dengan sibuk dengan bid'ah. Wa idza lam yaltazimin nasu bisunan intafa'at nuruha fala tara da'iyan ilaiha wala jahiran biha. Kalau tidak ada yang beriltizam dengan sunnah, maka cahayanya akan redup, maka tidak ada lagi orang yang menyeru untuk mengerjakannya, dan tidak juga ada yang mengerjakannya dengan terang-terangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'ammin illa ahdathu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahya al-bid'u wa tamutu as-sunan." Diriwayatkan Ibnu Waddah dalam kitabnya Al-Bid'ah wa An-Nahyu 'anha. Tidaklah datang kepada sebuah kaum, atau tidaklah suatu kaum melalui sebuah masa, melainkan pasti ada saja di antara mereka yang menghidupkan atau berbuat bid'ah dan mematikan sunnah. Sehingga hiduplah bid'ah dan matilah sunnah. Jadi suatu yang logis sekali, kalau sibuk dengan bid'ah, pasti yang sunnahnya mati, ditinggalkan. Kemudian yang keempat, iltizam dengan sunnah itu mewariskan, membuahkan pahala kepada orang, bagi orang, dari orang yang mengikutinya. Jadi kalau ada orang yang mengerjakan sunnah, kemudian ada orang yang mencontohnya, maka pahala dia akan bertambah dari orang yang mengikutinya, tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang mengikutinya tadi. Dalam hadis yang sahih dari Jarir, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un." Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahih Muslim dengan nomor hadis 704. Barang siapa yang sanna fil islami sunnatan. Para ulama menjelaskan bahwa di sini bukan membuat sesuatu yang baru dalam Islam, bukan. Tetapi yang man ahya, barang siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, maka baginya pahala, dan pahala pahala dari yang ia kerjakan, dan pahala dari orang yang ikut mencontohnya. Ya, karena hadis ini asbabul wurudnya ketika ada sekelompok du'afa yang melewati Rasulullah ketika sedang duduk bersama sahabatnya. Kemudian Rasul mengatakan, siapa yang mau berinfak? Maka salah seorang mengangkat tangannya, kemudian berinfak, dan kemudian diikuti oleh sahabat yang lainnya. Nah, berinfak itu kan sebuah sunnah yang sudah ada. Nah, kemudian maka Rasulullah berkata, man sanna di sini, makanya barang siapa yang ibtada'a, dalam artian memulai menghidupkan, bukan membuat sesuatu yang baru dalam Islam. Jadi ini bukan dalil untuk pembenaran adanya bid'ah hasanah. Yang kelima, bahwasannya iltizam bisunnah itu pahalanya semakin besar kalau dikerjakan di saat yang semakin berat, semakin sulit. Kita tahu kita hidup di zaman yang mana al-mutamassik bisunnah itu kalqabid alal jamr. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu bagaikan orang yang menggenggam api, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi. Maka pahalanya makin besar. Kenapa? Ujiannya makin berat. Sebagaimana dalam hadis yang lain bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Sesungguhnya setelah kalian, konteksnya dulu kepada para sahabat. Artinya termasuk zaman kita kelak adalah zaman yang penuh harus kesabaran. Sabar dalam menjalankan sunnah dan syariat Allah. Lil mutamassik fihinna yawma idin bima antum alaihi ajru khamsina minkum. Bayangkan, pahala orang yang mengerjakan sunnahku di saat hidup setelahku, setelah kita para sahabat dulu, itu akan seperti pahalanya seperti 50 orang dari kalangan sahabat, karena semakin berat fitnah ya atau ujian menjalankan sunnah sekarang ini, mulai dari cacian, mulai dari diintimidasi dan didiskriminasi misalnya. Ini bukankah sebuah rintangan yang sangat berat, yang Allah yang Maha Adil tentu menyiapkan pahala yang lebih besar dari orang-orang sebelum kita. Di dalam hadis yang lain, dalam Sahihul Jami diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-ibadah fil haraj kahijrah. Ibadah dalam al-haraj, kata Imam Nawawi, al-haraj itu al-fitnah wakhtilatu umurin nas. Jadi ibadah dalam masa fitnah, masa ujian, dan bercampur baurnya manusia, pemahaman mereka yang semakin rancu, maka itu akan sebagaikan hijrah dari kekufuran kepada beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin a'azani wa iyyakum ajmain, itu saja dulu 5 faedah atau samarat dari berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Taim, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah materi di sesi yang kedua dari tema menekuni sunnah. Dan insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, dapat menghubungi kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau melepaskan singkat dan WhatsApp di 0852-6277-4774. Tapi untuk mengawali pertanyaan pertama, kita akan bacakan pertanyaan dari hamba Allah di nomor 0856-1773 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah manhaj atau metode seorang muslim dalam mengikuti dalil? Taib, Ustadz. Baik. Ada dua metode atau manhaj dalam menanggapi sebuah dalil. Yang pertama at-tasabbut, yaitu melihat apakah dalil ini kalau berupa hadis, apakah dia sahih sanadnya dan juga matannya, dalam artian maknanya. Tentu bagi kita yang awam adalah dengan iqtida bi ahadil a'immah, yang masuk kategori ahli jarhi wa ta'dil. Bagi kita yang awam tentu untuk mentelaah apakah sanad ini sahih atau tidak, kita tidak memiliki kapabilitas. Maka tidak ada jalan lain bagi kita adalah untuk selain mengikuti pendapat ulama al-jarhu wa ta'dil, ulama yang fokus membahas kekuatan atau kredibilitas dari sang perawi. Yang kedua, kalau sudah clear bahwasannya perawinya adalah perawi yang dikatakan thiqah atau terpercaya, maka kemudian pilihlah istimbat atau makna yang paling mendekati kepada dalil-dalil lainnya yang menguatkan. Tentu juga dari kalangan para ulama sekali lagi. Jadi metodenya dua, bertabayun atau mengklarifikasi kekuatan dalil tersebut. Kemudian yang kedua, mengklarifikasi atau memilih pendapat yang rajih dari istimbat atau kesimpulan makna dari hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengikuti cara berbicara Nabi SAW dan cara berjalan Nabi SAW, apakah termasuk mengikuti sunnah? Dan apakah ada sahabat yang seperti itu? Taib, Ustaz. Baik, tadi kita sudah paparkan bahwa di antara makna sunnah menurut muhaddis itu adalah ma warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifati khuluqiyatin au khalqiyah. Jadi semua yang bersumber dari Nabi baik berupa ucapan, ya artinya masuk kategori tata cara bagaimana Nabi berbicara. Misalnya kalau dalam khutbah itu Nabi kamun diri jaish, bagaikan seorang yang mengomando pasukan perang. Jadi kalau khutbah jangan letoy kalau kata orang Bekasi, jangan lemas. Kemudian fi'lin, perbuatannya, dia antaranya berjalan. Sebagaimana sahabat yang paling terkenal, yang sangat detail dan ketat dalam mengikuti sunnah Nabi adalah Abdullah ibn Umar, sampai jejak langkah Nabi pun diikuti. Ada jadi contohnya dari sahabat. Namun untuk kita kan sulit kalau mengikuti sampai jejak kaki. Yang kita bisa ikuti adalah misalnya akhlak dan khalqiyahnya, penciptaan Nabi, maksudnya fisik Nabi. Misalkan kalau Nabi dalam satu riwayat dikatakan rambutnya mencapai syahmata udunaihi. Namun kan yang sekarang jadi masalah kalau kita ngikutin gaya rambut Nabi sampai mencapai telinga beliau, ini kita kadang niatnya yang sulit kita jaga. Kemudian fisik Nabi dikatakan adalah orang yang selalu murah senyum, selalu dalam keadaan tibin nafs, bagaimana juga banyak diriwayatkan oleh Aisyah ibunda kita yang tercinta. Jadi benar kalau dikatakan apakah termasuk sunnah bila ada orang yang mengikuti sampai cara berjalan Nabi, yaitu ada contohnya dari kalangan sahabat Abdullah ibn Umar. Wallahu a'lam bishawab. Taib, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di nomor 0856 7733 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon dijelaskan tentang hukum mengikuti salah satu dari 4 madhab, sikap kita terhadap mereka yang bermadhab dan yang mewajibkan bermadhab, serta sejauh mana kebenaran klaim bahwa mereka mengikuti salah satu imam tersebut, terutama di negeri ini. Jazakallahu khairan. Baik, bermadhab, kita kenal ada 4 madhab ya, meskipun sebenarnya ada madhab lain yang kemudian inkharab, yang madhabnya hilang, tidak dibukukan, kemudian tidak terus-menerus dihidupkan oleh para pengikutnya. Dan yang masyhur memang 4 imam madhab, Abu Hanifah, Imam Malik dengan madhabnya Maliki atau Hanafi, kemudian juga Syafi'i, kemudian juga Imam Ahmad ibn Hanbal dengan madhabnya Hanbali atau Al-Hanabilah. Bagaimanakah hukum bermadhab? Sebagaimana salah satu dari 4 imam itu berkata, di antara Imam Syafi'i, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih maka itu madhabku. Artinya Imam Syafi'i sendiri enggak pernah mengatakan ikutilah aku. Tapi jika sahih itu hadis maka itu madhabku. Jadi selama ada orang mengamalkan hadis sahih maka dia sesungguhnya sudah bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i. Itu yang perlu kita pahami, bahwa para ulama pemimpin atau pelopor madhab itu tidak pernah memerintahkan orang-orang setelahnya untuk mengikuti madhabnya, tapi mereka selalu menegaskan bahwa ikutilah dalil, bukan akwal selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sering mendengar riwayat Imam Malik misalnya mengatakan semua ucapan itu tertolak kecuali illa sahib hadal qabr, kecuali orang yang berada di dalam kuburan ini, maksudnya Rasulullah. Nah, maka selama dalil yang digunakan sahih, maka itu madhab para a'immatil madahib, madhab para ulama tersebut. Kemudian tadi pertanyaan apa lagi, cukup panjang ya. Sikap kita terhadap mereka yang bermadhab. Sikap kita terhadap mereka yang bermadhab. Bermadhab itu tidak tercela, juga tidak bukan sebuah kewajiban. Jika ada orang yang bermadhab, maka itu sebuah kebaikan. Karena apa? Sebagaimana tadi kita sudah sampaikan, kita yang awam ini dalam masalah dalil kan tidak mampu untuk melakukan atau untuk mentelaah status sebuah hadis beserta para periwayat dan matannya. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti para imam madhab. Maka silakan saja, dan sikap kita adalah tidak menyalahkan dan juga tidak mewajibkan orang untuk bermadhab. Karena apa? Sekali lagi, yang dijadikan patokan atau al-ibrah itu bukan di rajulnya, bukan di figurnya, akan tetapi di dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Tim jazakallahu khairan atas jawabannya. Tim Sat, sebelum kita tutup untuk kesimpulannya, silakan Sat. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa jika kita ingin keselamatan di dunia dan di akhirat, tidak ada jalan lain bahwa sunnah Rasulullah lah yang menjadi pilihan hidup kita. Maka yang kedua, sibukkanlah diri dengan sunnah, maka kita akan otomatis jauh dari bid'ah. Dan juga jangan sibuk mencari kesalahan-kesalahan orang dengan mencari kebid'ahan-kebid'ahannya. Sudah. Yang penting tugas kita adalah menyampaikan hujjah. Apabila diterima, alhamdulillah. Jika tidak, maka sebagaimana Rasulullah digambarkan oleh Rasulullah, bahwasanya dia hanya illal balag, hanya menyampaikan saja, tidak perlu memaksakan. Demikianlah yang dapat kita bahas dan kita simpulkan di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Taib, demikianlah sahabat Ismail Radio, itulah pemaparan dari Ustadz Ahmad Ruyatil HLC. Semoga apa yang telah beliau sampaikan kepada kita bermanfaat bagi kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Saya Muhammad Dayat, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz atas ilmu dan waktunya. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio atas partisipasinya. Kami yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.